Ahibbatil kiram, barakallahu fikum. Satu perkara yang dijadikan perkara yang pokok, perkara yang prinsip adalah ilmu yang dimana seorang mengetahui bahwa kenikmatan itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun wujudnya. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Apapun wujud dan bentuk kenikmatan yang telah sampai kepada kalian, قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ, jika dihitung jumlahnya, dia itu sedikit atau banyak, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak luput dari kita semua ayat yang mengingatkan kepada kita sebagai tadzkiran wa tanbihan, mengingatkan kepada kita. Kadang kita lalai, tanbihan memperingatkan kita, kadang kita ghaflah. Untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah Azza wa Jal anugerahkan kepada kita. Juga tidak luput dari kita tentang berita orang-orang yang mereka mengkufuri nikmat Allah akibat yang mereka alami. Fa ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Orang mengira bahwa kenikmatan itu perkara yang sering datang, sering menyapa, sering menghampiri seseorang, dan tidak sedikit menganggap bahwa hal itu merupakan perkara yang wajar-wajar saja, hal yang biasa-biasa saja. Tentunya sebuah kenikmatan akan kita ketahui dan akan kita rasakan betapa besar nilainya, betapa agungnya dan betapa mulianya tatkala hal itu lepas dari kita, tatkala hal itu tidak lagi ada pada kita. Maka pada kesempatan pertemuan kita kali ini, tidak akan kita bahas perihal kenikmatan satu persatu, hukum bagaimana seorang mengkufuri, dan ayat-ayat yang memberitakan tentang perintah untuk mensyukurinya. Namun di sana ada sebuah kenikmatan yang sesungguhnya disebut oleh para ulama, dia merupakan aslun ni'mah, perkara yang penting, bahkan dia merupakan perkara yang pokok dan hal yang menjadi asal kenikmatan yang Allah Azza wa Jal anugerahkan kepada hambanya. الشيخ السعدي رحمه الله menyebutkan dalam ringkasan tafsir yang beliau berikan judul dengan Taisir Al-Latif Al-Mannan fi Khulasati Tafsir Al-Quran, saat menyebutkan tentang bab Ulum At-Tauhid Wal-Usul Wal-Aqaid ayat yang di situ mengajarkan pembahasan yang sangat penting terkait dengan prinsip seseorang, terkait dengan keyakinan, terkait dengan tauhid. Di antara pasal yang beliau sebutkan di situ, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tertera dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-164. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh dan sungguh Allah Azza wa Jal telah menganugerahkan kepada orang-orang mukmin, atas orang-orang mukmin anugerah tersebut, karunia tersebut, kenikmatan tersebut, al-minnah, hadihil minnah al-azimah, kenikmatan anugerah yang tersebut dalam ayat ini adalah id ba'atha fihim rasula. Kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kaum mukminin adalah tatkala Allah Azza wa Jal mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Utusan Allah subhanahu wa ta'ala ala wa huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kaum mukminin berupa diutusnya seorang rasul ialah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang rasul min anfusihim, rasul tersebut dari golongan mereka, dari kabilahnya, suku mereka juga, jenis mereka juga. Yatlu alaihim ayatihi, sang rasul tadi membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka dari akhlak yang buruk, diajarkan kepada akhlak yang mulia. Wa yuallimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Seperti yang kita dapatkan beberapa riwayat dari para sahabat mengajarkan Alkitab, alaman Rasul, Al-Quran ayatan ayat, harfan harfan, huruf per huruf, beliau pun menyabari, membimbing dan mengajarkan kepada para sahabatnya. Di mana kita kenal bahwa kondisi keadaan umat di waktu itu ialah nahnu qaumun ummi, kami ini segolongan umat yang kondisinya ummi, yaitu la yaktub wa la yaqra al maktub, tidak bisa menulis dan juga tidak bisa membaca sesuatu yang tertulis. Namun Rasul alaihi salatu wassalam menyadari keadaan yang demikian ini. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Alkitab, mengajarkan al-hikmah. Al-hikmah, qala al-mufassirun, imma sunnah. Al-hikmah itu bisa saja sunnah. Hikmah ialah hikmah yang bukan hanya semata-mata tablighul ilm, penyampaian ilmu, tetapi lebih daripada itu ialah wad'u syai' fi mawdi'ih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin, dan sesungguhnya keadaan sebelumnya mereka itu berada pada kesesatan yang sangat nyata. Ikhwanna barakallahu fikum, disebutkan oleh Syekhus Sa'di rahimahullah setelah menyebutkan ayat ini, qala hadhihi al-minnatu allati tamanna Allahu biha 'ala ibadihi al-mu'minin. Hadhihi al-minna, karunia ini, kenikmatan ini, yang mana kenikmatan tersebut merupakan kenikmatan yang Allah anugerahkan, Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang mukmin. Akbarul minan bal hiya asluha, dia merupakan karunia yang terbesar, bahkan aslun ni'mah, aslul minan, asal kenikmatan-kenikmatan dari sekian banyak kenikmatan itu adalah bi'atsatur rasul, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahia, yaitu al-imtinanu alaihim bihadar rasulil karim, kenikmatan yang disebut dalam hal ini adalah kenikmatan karunia yang Allah anugerahkan kepada mereka dengan adanya ar-rasul al-karim, rasul yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alladhi jama'a Allahu bihi jami'al mahasin al-mawjudah, di mana Allah kumpulkan pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kumpulkan sekian banyak mahasin, sekian banyak kebaikan-kebaikan. Kalau kita mau mengenal tentang siratul anbiya, mulai Nabi Adam, Nuh, demikian pula Ibrahim, Ismail, Yaqub, dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihi salam, itu mungkin kita kenal masing-masing punya apa? Keutamaan, mahasin yang berserakan. Seorang nabi ini sebagaimana riwayat di mana Nabi SAW idza dzakara ahadan arada an yad'uwa lahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau menyebut seseorang dari kalangan anbiya dan ingin mendoakannya, bada'a bi nafsihi, beliau pun memulai berdoa untuk dirinya, baru untuk saudaranya. Rahmatullah alayya wa ala akhi Musa, semoga Allah merahmatiku dan merahmati saudaraku Musa alaihissalam. Lau kana sabar, lau sabara, kalau saja sabar, yaitu ketika Allah perintahkan untuk talaqi, mengambil, menimba ilmu dengan Khadir alaihissalam, la ra'a a'jab min dhalik aw kama qal, akan beliau dapati, akan beliau saksikan hal yang lebih menakjubkan ketimbang apa yang sudah Allah ceritakan dalam suratul Kahfi. Fa ikhwanna barakallahu fikum, maka Allah azza wa jalla mengumpulkan pada pribadi Rasul, pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mahasin al-maujudah fir rusul, berbagai macam kebaikan-kebaikan yang ada pada sekian banyak rasul. Dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang makna laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah azza wajal telah menganugerahkan atas orang-orang mukmin itu dengan diutusnya rasul. Al-mu'minun, kata beliau, li jami'il mu'minin, jadi karunia ini karunia yang Allah berikan kepada seluruh kaum mukminin. Arabihim wa ajamihim, baik yang Arabnya maupun yang ajamnya. Kenikmatan ini Allah anugerahkan kepada seluruh kaum mukminin, baik yang Arab maupun yang ajam. Nah, kemudian kata beliau, wa huwa minal arab akhas likaunihim arabiyya. Tapi yang harus kita perhatikan bahwa orang Arab punya kelebihan. Karena sebab apa? Karena memang mereka Arabia. Jadi orang Arab lebih kita kedepankan. Tentunya mereka-mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka-mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu mendapatkan prioritas lebih mulia ketimbang ajamnya. Kemudian kenapa dikatakan orang-orang Arab jika dibandingkan dengan ajam dikedepankan? Karena ja'a bilisanihim, Al-Quran, risalah, kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran, itu datang dengan bahasa mereka. Itu bahasa apa? Bahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan, dengan bahasa Arab yang jelas. Kemudian beliau sebutkan wahuwa li Quraisy akhas, dan tentunya kalau orang Arab itu berbagai macam suku yang ada, terhadap orang-orang yang mereka itu Qurasyya, ahli Quraisy, maka lebih khusus lagi, lahu manzilah, punya kedudukan. Nah, jika mereka adalah orang-orang Quraisy, dari orang-orang Quraisy, lebih mulia lagi ketimbang semata-mata mereka itu orang Arab. Dari kalangan orang Arab ada yang lebih khusus lagi, yaitu kalau mereka apa? Dari suku Quraisy. Juga kata beliau, wa ya ummul jin, mencakup pula dalam hal ini ialah termasuk kalangan jin. Mencakup kalangan jin. Karena jin dan manusia itu, kata beliau, mushtarakun, ada sisi kesamaannya. Ada sisi kesamaannya, yaitu ya'kulun wa yashrabun wa yanqihun wa yansalun. Mereka itu juga makan, mereka juga minum, juga menikah, juga berketurunan. Jadi wujud Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, diutusnya beliau itu menjadi sebuah kenikmatan, juga berlaku kepada seluruh kaum mukminin. Hanya orang Arab lebih dikedepankan, lebih khusus lagi orang-orang Quraisy. Dan juga diutusnya beliau alaihi salatu wassalam itu pun juga umum, berlaku juga kepada komunitas jin. Karena jin dan manusia punya apa? Kesamaan. Jin makan tidak? Tahu? Makannya apa? Hah? Daging, tulang. Hah? Betul. Baik. Mereka juga makan. Mereka juga minum. Mereka juga menikah. Mereka juga bisa berketurunan. Namun kata beliau, wa yumayyizuna bil malaikah, tapi dibedakan dari kalangan para malaikat. Fa innaha la ta'kul wa la tashrab, karena para malaikat itu tidak makan dan tidak minum, bahkan juga tidak berketurunan. Nah, disebutkan pula riwayat yaitu pada Rasail Imam Ahmad juga disebutkan oleh Ishaq Ibn Rahawai, juga Ishaq bin Mansur Al-Marwazi, dikatakan fa inna min 'azami fadlillah, sesungguhnya termasuk keagungan dari anugerah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Wamtinanih, fadlullah, termasuk perkara yang digolongkan kepada hal yang besar berupa fadlullah, keutamaan Allah, kenikmatan Allah, karunia Allah ala ibadih, atas hambanya. An arsala rasula Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala Allah mengutus rasul, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa huwa Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana beliau membimbing umatnya kepada sabilar rasyad, jalan yang menuju kepada petunjuk. Di mana beliau alaihi wassalam bayyana bainal halal wal haram, yang menjelaskan mana yang halal mana yang haram. Disebutkan pula oleh Asy-Syaikh Nusaimin rahimahullah, pada liqa al-bab al-maftuh, qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, فَالنِّعْمَةُ الْحَقِيقِيَّةِ, jadi kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang hakiki, hiya bi'tsatur rasul alaihi salatu wassalam. Hakikat kenikmatan adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La biwiladatih, intabihu, ini sekaligus menjelaskan, menerangkan kepada kita orang-orang yang mereka itu menjunjung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan beliau dan menyatakan sebagai umat yang cinta kepada beliau. Perwujudannya, aplikasinya ialah dengan apa? Dengan merayakan tentang maulid Nabi, kelahiran beliau. Kan belum lama ya, kalau dari penanggalan baru jatuh Selasa kemarin ya. Nah, 12 Rabiul Awal ya. Baik. Kata beliau, kenikmatan yang hakiki adalah kenikmatan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan dengan karena lahirnya beliau semata. Bukan karena kelahiran beliau semata. Nah, li'annahu kana ummiya, karena beliau lahir kondisi dan keadaannya itu ummi, La yaqra wa la yaktub, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma kunta tadri mal kitab, dulu kamu tidak tahu tentang apa itu kitab, walal iman, dan juga tidak mengetahui apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran yahdi bihi man nasha' min ibadina. Tetapi kami jadikan Alkitab itu sebagai cahaya yang dengan kitab itu, dengan Al-Quran itu, Allah berikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ayat tersebut tertera dalam surat Syura, maka kita pun mengingat sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala alaihi salatu wassalam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengangkat derajat, meninggikan derajat dengan Al-Quran itu sebagian kaum, dan Allah pun juga akan merendahkan derajat mereka pun juga karena Alkitab, yaitu karena Al-Quran. Ikhwana barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh Sa'di menyebutkan, wa min kamalihi al-'azim هذه الآثار التي جعل الله أو جعلها الله نتيجة رسالته التي بها كمال المؤمنين علما وعملا وأخلاقا وأدابا. Di antara wujud kesempurnaan Allah yang sangat agung ialah adanya dampak yang di situ Allah jadikan sebagai bukti kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya terwujud ialah kamalul mukminin, sempurnanya orang-orang mukmin. Dari sisi apa? Ilman, keilmuannya. Amalan, perbuatannya. Akhlaqan, perilakunya. Wa adaba, dan adab mereka. Tidak ada satupun seorang yang telah mencapai tentang kesempurnaan ilmu dalam agama yang dia pelajari. Tidak ada pula seorang yang dalam kondisi amalnya muwaffiq, Allah mudahkan beramal dengan ilmu yang telah dia pelajari. Tidak ada pula seorang yang memiliki akhlak, budi pekerti, adab, sopan santun yang mulia, kecuali dalam hal ini Ar-Rasul alaihi salatu wasalam punya andil di situ. Kalau saja Rasul itu tidak diutus menjadi anugerah yang terbesar bagi kaum mukminin, umat dalam kondisi apa? Fi dhalalin mubin, kesesatan yang nyata. Perangai adab akhlak yang buruk. Maka seringkali para ulama mengingatkan kepada kita semua, tatkala seorang melakukan ibadah, sebuah sunnah, ajaran yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya yasyur, dia merasakan bahwa hal itu perkara yang telah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika tidak, perkara yang tadi kita ingatkan di awal, kita bisa saja seorang terkadang merasa seorang yang rajin menuntut ilmu, nah, seorang yang rajin beribadah, seorang yang rajin bersedekah misalnya, seorang yang punya budi pekerti yang mulia, punya akhlak yang baik, semua tadi akan bisa menjadi cambukan bagi dirinya manakala dia melupakan bahwa perkara ini sesungguhnya asalnya ialah dengan apa? Dengan sebab karena diutusnya pertama kali kepada kaum mukminin adanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Tidak sedikit orang-orang yang kemudian memunculkan apa yang diistilahkan mungkin sifat sombongnya, sifat ujubnya, sikap takaburnya, sikap bahwa merasa hal itu jerih payah dia. Naam. Fa ahibbatil kiram barakallahu fikum, sehingga dalam hal ini perkara yang harus senantiasa kita ingat bahwa wujud adanya generasi yaitu para ulama yang mereka digolongkan sebagai warasatul anbiya, sebuah kenikmatan yang tidak bisa lepas. Awal kali asal kenikmatan ialah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma qala rahimahullah, wa biha zala anhum kullu syarrin wa dhararin, yang dengan kenikmatan ini pula yaitu dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum mukminin terjauhkan pula dari keburukan-keburukan. Bukankah asyar yang namanya kejelekan itu terus dihembuskan baik syayatinul jin maupun ins, syaitan yang berasal dari jin maupun manusia? Naam. Bukankah dharar, keburukan-keburukan, kejahatan itu terus orang-orang yang berusaha melakukan kejelekan dan juga ingin memadaratkan kaum mukminin berjalan terus? Sehingga yang perlu kita syukuri, Allah Azza wa Jalla memberikan jalan sebab. Allah Azza wa Jalla memberikan jalan sebab. Wa illa an-naf' wadh-dhar, yang bisa mendatangkan manfaat dan yang menolak madharat adalah Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah jadikan sebab dengan cara seorang mengikuti jejak yang dijalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai macam keburukan-keburukan, hal-hal yang akan memadaratkan atas keselamatan agama seseorang itu Allah Azza wa Jalla jauhkan. Nah, qala faba'atha Allahu min anfusihim wa anfasahum wa qabilatuhum, maka Allah pun mengutus dari golongan orang-orang mukmin itu seorang rasul dari golongan mereka, dan yang terbagus ialah kabilah beliau alaihi wasallam, yaitu kaunuhu Qurasyya ya'rifuna nasabah. Mereka tahu tentang nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu persis jelas bahwa nasab beliau merupakan asyrafal ansab, merupakan nasab yang paling mulia. Wa ya'rifuna sidqahu wa amanatahu wa kamalahu alladhi faqa bihi al-awwalin wal akhirin. Mereka juga tahu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi sidquhu, kejujurannya, dari sisi amanah beliau, dari sisi kesempurnaan beliau yang tidak ada pada orang-orang sebelumnya maupun setelahnya. Nah, tidak ada terjadi sebuah kesempurnaan itu ada pada beliau, baik orang-orang yang hidup sebelum beliau maupun setelah beliau. Nasihan lahum musyfiqan harisan ala hidayatihim. Coba kita tidak membayangkan kalau saja kita ini tinggal di satu daerah dalam posisi orang-orang yang kita hadapi orang yang tidak bisa baca tulis. Nah, terus kita sudah berdakwah di situ. Apa yang terjadi? Marah terus kan gitu ya? Hah? Nah, wong yang sudah bisa membaca saja kemudian malas membaca aja, kadang-kadang kita apa? Lepas kontrol kan gitu ya? Suka marah, hah? Enggak sabar kita. Nah, Rasul alaihi wasallam diutus di tengah-tengah yang kondisinya ialah qaumun la yaqra'un wa la yaktubun, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi hal itu jangan kemudian seorang terburu-buru bahwa satu kaum yang kondisinya tidak bisa membaca dan menulis itu dikatakan terbelakang. Kala sekali-kali tidak. Karena seorang itu bisa membaca dari apa? Dibisikkan, ya, jangan ditalqin, diperdengarkan. Dan itulah maziyatu sahabah. Itulah kelebihan dan keutamaan as-sahabah ridwanullah alim ajma'in. Sehingga yang terjadi pada mereka ialah apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah itu dihafal. Meskipun pada sebagian mereka menulis itu pun dilarang. Nah, dan itulah yang membuat kemudian mereka harus menghafal. Bahkan kalau kita lihat bagaimana sejarah para sahabat untuk memastikan sebuah berita, betulkah perkara ini, kualitas atau dalam kondisi keutuhan berita itu betul-betul dipertanggungjawabkan, tidak ada kurang dan lebihnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kadang mereka rehlah, disiapkan di situ kendaraannya. Kalau kendaraan di masa silam ya bukan kayak kendaraan sekarang. Jalan di masa dahulu juga bukan jalan seperti sekarang. Masya Allah, sekian puluh meter sudah ada apa? Alfamaret, Indomaret, ya. Hah? Kehausan, lapar tinggal mampir ke rumah makan. Nah, hah? Tidak ada yang mengganggu. Jalan malam, orang safar mungkin malam itu. Sekarang yang penting apa? Ngantongi apa? Ngantongi uang kan begitu ya. Nah, kalau dulu uang berjalan di hutan mau beli apa? Nah, hasbunallahu ni'mal wakil. Mereka mempersiapkan kadang satu bulan untuk menuju ke sebuah tempat, memastikan bahwa dulu yang duduk bersama kami mendengarkan sebuah hadis dari Rasulullah fulan wa fulan, teringat bahwa ada seorang yang tinggal jauh dan dia harus menempuh perjalanan untuk memastikan betulkah apa yang kita dengarkan itu masih dalam kondisi utuh, tidak terkurangi dan tidak tertambahkan, untuk mengecek. Kalau sekarang apa yang kita lakukan? Belum apa-apa langsung disebarkan ke sana kemari. Enggak tanya dulu. Karena hafalan kita itu apa? Pertama lemah. Naam, iya. Kemarin dihafal, hari ini lupa. Iya. Dulu tidak tahu, sekarang tambah tidak tahu. Hah? Dulu enggak menghafal, sekarang kan tambah tidak tahu. Orang kadang mengatakan demikian. Mestinya dicek dulu berita itu. Sumbernya ditanyakan dulu. Kalau sudah tersebar di halayak ramai, ditanyakan ulang misalnya, betulkah berita ini keabsahannya disandarkan kepada Anda? Karena ini merupakan thariqatul ulama qadiman wa haditha. Sebelum seorang mempelajari kitab yang akan digelar, itu harus tahu persis penisbahannya. Betulkah kitab ini memang tulisan karya ulama fulan bin fulan sebagai penulisnya? Jangan kita apa? Menisbahkan ini kitab tulisan fulan, ternyata bukan. Atau qaulul ulama, menukil. Saya pernah mendengar Syekh fulan mengatakan begini, begini. Tanyakan dulu. Naam, keabsahannya. Karena itu banyak. Dan insya Allah mungkin besok ya, pada pertemuan Na'am wallah alam, di mana? Di Slipi apa di mana? Saya ada niatan untuk membacakan Syarh Sunan al-Muzani rahimahullah, salah satu murid Imam Syafi'i rahimahullah. Dan di sana ada tanbih Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah memberikan faedah tatkala beliau mensyarah dalam kitab beliau Tamamul Minnah fi Syarh Sunnah li Abi Bakar Al-Humaidi, salah satu guru Al-Imam Al-Bukhari, yang awal hadis yang tersebut dalam Sahih Bukhari dimunculkan Al-Humaidi rahimahullah li annahu Qurasyiyah. Di antara faedahnya ialah sebelum seorang mengajarkan sebuah kitab, itu hendaknya subut nisbah ila muallafatihi atau ila muallifih, itu sihatan wa sabtan, itu harus diketahui. Betulkah kitab yang ditulis dan kita katakan bahwa ini muallifnya fulan, itu benar adanya? Beliau contohkan Nahjul Balaghah itu dinisbahkan, itu tulisannya apa? Karyanya Ali bin Abi Thalib, padahal itu kedustaan. Demikian pula ucapan-ucapan yang dinisbahkan kepada Alim Fulan itu juga kadang-kadang sebuah kedustaan. Dan gampang saja seorang, karena untuk memperkuat hujah dia, kemauannya, itu kadang menukil alim fulan berkata demikian. Fa ahibbatul kiram, sehingga dalam hal ini perihal yang harus kita sama-sama pelajari, bahwa amanah ilmiah, demikian pula seorang berhati-hati dalam menukil sebuah pembicaraan, itu merupakan thariqatul ulama dahulu maupun sekarang. Bukan kemudian mentang-mentang ucapan seorang alim yang di situ mendukung atas posisi dan keadaannya, itu seorang mengambilnya dan jika tidak maka ditolak. Tetapi sya'nu ahli sunnah kama qabi'iyat, bahwa mereka itu yaktubuna ma'alihim wa malahum. Ahlu sunnah itu mempunyai sikap, kalau saja ada kritikan mereka pun sanggup untuk mengatakan itu sebuah kritikan. Kalau itu sebuah manfaat, mereka pun akan mengatakan itu sebuah apa? Faedah, sebuah manfaat. Jangan sesuatu yang kritikan itu disembunyikan. Adapun yang bermanfaat itu apa? Diambil. Berbeda dengan sya'nu ahlul bid'ah, berbeda dengan kebiasaan orang bid'ah. Mereka itu na'am yaktubuna ma lahum wala yaktubuna ma 'alaihim, sukanya menulis, mengambil hal-hal yang bermanfaat, yang mendukung. Adapun kira-kira perkara yang di situ mengoreksi, perkara-perkara yang di situ mengkritisi, itu pun mereka apa? Sisihkan, tidak boleh ditampilkan. Nanti kalau itu ditampilkan akan menjadi apa? Ketahuan kita ini apa? Boroknya, akan ketahuan tentang kesalahannya, akan ketahuan tentang jeleknya. Allahumma musta'an. Jadi beliau alaihi wassalam seorang yang dikenal oleh kaumnya dalam hal nasab, kejujuran, amanahnya, kesempurnaan, baik kesempurnaan tersebut yang tidak dimiliki oleh pendahulu maupun yang akhir, sebagai seorang yang nasih, nasihan, memiliki apa? Sikap yaitu memberikan nasihat. Dan beliau juga seorang yang antusias untuk supaya sampai hidayah itu kepada kaumnya, supaya hidayah itu sampai kepada kaumnya. Qala yatlu alaihim ayatih wa yuallimuhum alfadhaha wa yashrah lahum ma'aniha. Bermakna wa yuallimuhum atau yatlu alaihim ayatih, mengajarkan, mengajarkan lafaz-lafaznya, mengajarkan lafaz-lafaznya, memberikan penjelasan tentang maknanya. Wa yuzakkihim ay yutahhiruhum minasyirki wal ma'asi waradha'il wasail khisal adzamimah. Yuzakih, membersihkan, mensucikan umatnya dengan cara membersihkan, menjauhkan mereka dari kesyirikan, dari kemaksiatan, perkara yang rendah, yang membuat rendahnya seorang. Demikian pula perangai-perangai yang jelek, perangai-perangai yang jelek bukanlah merupakan tarekatul anbiya, juga bukan tarekatul salaf. Nah, kalau seorang itu menjelaskan kebenaran, atau seorang makamnya makam rudud misalnya, posisinya mungkin sedang membantah, sedang menyanggah terhadap khasm, terhadap lawan, yang keluar caci makian, asyatm wal'an, maka dikatakan jangan sampai kemudian keluar dari lisan kita hal-hal yang khabith. Al-khabith, kalam al-khabith, sebagian ulama mengatakan kalam al-khabith, kalam yang di situ mengandung asyad, kepada celaan, cacian, makian. Nah, wa yuzakihim aydan ay yanmihim fayahuthuhum ala al-akhlaq al-jamilah. Di samping membersihkan, dijauhkan dari kesyirikan, dijelaskan ini kesyirikan, seperti kita kenal dalam kisah na'am ketika Rasul alaihi wasallam pada perang Hunain, ketika para sahabat melewati apa? Syajarah yuqalu laha dzat anwat. Na'am. Kemudian mereka pun marra bi sidratin, melewati sebuah pohon bidara, dan mereka meminta kepada Rasul, "Ij'al lana dzat anwatin kama lahum dzatu anwat." Maka beliau takbir Allahu Akbar, innaha sunan. Na'am. Beliau mengingkari terkait dengan perkara-perkara kesyirikan. Demikian pula kemaksiatan. Tetapi di samping itu juga apa? Mengajarkan kepada mereka. Mengajarkan kepada mereka, yaitu menumbuhkan, membimbing, mengajak kepada apa? Akhlak al-jamilah. Menjadi seorang yang mencontohkan, menjadi qudwah, memberikan contoh jika berucap yang baik itu bagaimana, jika bertindak dengan tindakan yang mulia itu bagaimana. Nah, di samping mengingatkan dari perkara-perkara akhlak yang rendah, juga mengajarkan kepada akhlak yang jamilah. Fa inna at-tazkiyata tatadhamman hadainil amrayn. Karena yang dimaksud dengan tazkiyah, seorang itu mensucikan. Manhaj tazkiyah, baik itu tazkiyatun nafs maupun yang lainnya, itu mengandung dua hal. Tazkiyah itu mengandung dua hal, yaitu at-tadhir minal masawi. Orang berusaha membersihkan, menjauhkan diri maupun yang lain dari hal-hal yang buruk, perangai yang buruk, akhlak yang buruk, menjauhkan kata-kata yang kotor. Di samping itu ialah at-tanmiyah bil mahasin. Seorang menumbuhkan pada dirinya dengan hal-hal yang baik. Tidak cukup bagi seorang, ini enggak boleh, perkara ini tidak bagus, tetapi tidak mencontohkan. Tetapi dia tidak berusaha untuk menumbuhkan pada dirinya hal-hal yang baik. Nah, kalau diistilahkan misalnya perkaranya dilarang semua, ini enggak boleh, perkaranya tidak boleh, yang ini enggak boleh, terus afan, yang boleh yang mana, saya juga enggak tahu, saya juga enggak bisa, tidak. Nah, di samping seorang berusaha untuk membersihkan, arahkan kepada apa? Yang baik. Ucapan yang benar pun demikian, kata-kata yang indah pun demikian, perangai yang indah pun demikian. Di samping seorang berusaha untuk membersihkan diri dari akhlak yang adzamimah atau khisal adzamimah waradzail, hal-hal yang buruk, hal-hal yang di situ perangai-perangai yang jelek untuk dijauhi, tetapi di samping itu menumbuhkan pada dirinya hal-hal yang mulia. Nah, طيب ان شاء الله نواصل بعد المغرب بارك الله فيكم تفضلوا حفظكم الله